Bagaimana hukum menunda membayar hutang dalam keadaan kita mampu membayarnya? Ini kembali kepada keridhaan yang menghutangi antum. Ketika dia ridha, antum bayar bebaslah semau antum, segampangnya antum. Alhamdulillah. Antum bisa manfaatkan untuk perkara-perkara yang lain. Tapi afdalnya segera kamu lunasi. Punya kemampuan langsung lunasi. Sebab berkaitan dengan bab hak-hak Bani Adam. Tapi kalau dia menuntut, mana bayarannya? Kamu kayaknya kemarin habis panen ikan ya. Saya lihat tadi kamu menjaring ikan tuh. Oh, dapat banyak ikan kamu. Dapat uang banyak kan? Bayar. Wajib kamu bayar. Dikarenakan itu haknya Bani Adam. Difahami insya Allah ya. Ketika kamu mampu membayar. Tidak kamu bayar. Diminta, dituntut oleh orangnya. Tidak kamu bayar. Itu kezaliman. Itu yang disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, Matlul ghani zulmun. Orang ghani yang punya kemampuan, yang menunda-nunda membayar hutangnya, itu kezaliman. Zalim itu perkara yang dosa, barakallahu fikum. Difahami insya Allah ya. Antum punya hutang kepada seseorang misalkan 50 juta. Antum terkumpul uang segitu itu. Antum kepengen umroh sama keluarga. Cukup insya Allah segitu uang dia. Ada umroh yang pakai 21 juta. Ada ya. Lebih lah lumayan. Cukup untuk umroh. Maka antum kalau mau berangkat umroh, izin dulu kepada orang yang kamu hutangi. Telepon. Pak Fulan jangan. Pak Usman. Misal ya. Saya kan punya hutang kepada Pak Usman 50 juta nih. Alhamdulillah sudah terkumpul uang 50 juta. Cuman Pak, mohon maaf nih, saya sama istri kepengen umroh Pak. Apakah Bapak mengizinkan saya nanti bayar hutangnya? Saya paket untuk umroh Pak. Oh silakan, tenang aja Pak, jangan terlalu dipikir. Nanti semudahnya saja. Jazakallah khair, wa barakallahu. Sudah, antum pakai untuk umroh, boleh. Tapi ketika dia mengatakan, tidak bisa, bayar dulu hutang Anda. Sini. Maka kewajiban Anda harus bayar hutang saat itu juga. Tidak boleh umroh dengan harta tersebut. Difahami ya? Dikatakan terkait hak Bani Adam, barakallahu fikum.